Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Pada pembahasan Kitabul Jami', dan kita masih di bab tentang At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Kali ini memasuki hadis ke-8 dari bab tersebut, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan hadis yang setelahnya. Kita baca terlebih dahulu hadis yang dimaksud. Qala rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. Berikutnya, wa'an Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna Allah ta'ala awha ilayya an tawadu'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin akhrajahu Muslimun. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian semua hendaknya tawadhu, merendahkan diri, sehingga tidak ada seorang pun yang menzalimi orang lain dan tidak pula berbangga diri atas orang lain. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhi an-nara yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanah. Wa li Ahmad min hadis Asma binti Yazid nahwuhu. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dalam keadaan tidak diketahui oleh saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan dari wajahnya api neraka pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dari hadis Asma bintu Yazid. Ya, sama isi teksnya. Baiklah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca penjelasan atau uraian yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Qala yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khairun. Thumma yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Ini isi hadis yang kita baca tadi, hadis ke-8. Hadza yufidu annahu yanbaghi lil mu'mini alla yad'al asbab. Ini memberi faedah kepada kita agar semestinya bagi seorang mukmin untuk tidak meninggalkan sebab-sebab. Bal yanbaghi an ya'khudha bil asbab. Namun hendaknya seorang mukmin mengambil sebab-sebab. Wa ya'mal dan bekerja, wa yaqdahu dan berusaha, berbisnis, hatta la yahtaju ilan nas, hingga ia tidak butuh kepada bantuan manusia. Dengan ini Syekh ingin menjelaskan bahwa salah satu makna kuat ya yang dinisbatkan kepada seorang mukmin itu adalah ini diantaranya. Seorang mukmin dengan dia mengambil sebab, ya, berusaha, bekerja, berbisnis untuk mencukupi kebutuhannya sehingga dia tidak meminta-minta kepada manusia, maka itu adalah mukmin yang memiliki kekuatan. Walihadza qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Ya. Nah, dan salah satu makna atau gambaran dari kelemahan itu adalah ketika seorang mukmin meminta-minta kepada orang lain untuk mencukupi apa? Kebutuhannya. Nah, qala fal mu'minu adh-dha'if. Ini tertulis adh-dha'if, yang benar adalah al-qawi. Ya. Mohon dibetulkan bagi yang pegang kitabnya, fal mu'minu dha'if, di situ tertulis ini keliru, yang benar fal mu'minul qawi. Maka seorang mukmin yang kuat, al mu'minul qawi alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, adalah seorang mukmin yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari segala hal yang mungkar. Wa ya'khudhu bil asbab, dan selalu mengambil upaya, mengambil sebab. Hatta yastaghni 'anil nas, hingga ia tercukupkan dirinya dari ya manusia. Khairun min ad-dha'if, seorang mukmin yang kuat yang seperti ini itu lebih baik daripada yang lemah. Alladzi qad yahtaju ila an-nas, yang kadang butuh kepada bantuan manusia. Wa yad'af 'anil amri bil wan nahi, dan lemah dari beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Naam. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, sungguh-sungguhlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Yakunu yahrusu ala ma yanfa'uhu, yakunu yabi'u wa yashtari harras zarra'un ila ghairi hadha min asbabir rizqi. Seorang mukmin hendaknya bersungguh-sungguh ya, untuk melakukan hal yang bermanfaat baginya, misalnya dengan cara jual beli, harras jadi pembajak sawah misalnya, pembajak kebun, zarra bercocok tanam, atau selain itu dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Nah, jadi kalimat mayan fauka, bersungguh-sungguh kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu, ini kalimatnya umum, mencangkup segala hal yang bermanfaat bagi seseorang, bagi seorang mukmin, bagi kita. Kita harus bersungguh-sungguh di dalamnya, ya. Baik itu terkait dengan urusan agama atau juga dalam urusan dunia. Dalam urusan agama misalnya bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, mengamalkannya, ya. Dalam urusan dunia misalnya bekerja untuk memenuhi apa? Kebutuhan, berjual beli, bercocok tanam, membajak sawah dan lain sebagainya. Banyak sekali peluang usaha, peluang kerja yang bisa dilakukan. Nah, dan semua itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min 'amali yadihi." Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada dia memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Nah, wa kana nabiyullah Daud ya'kul min 'amali yadi. Dan adalah Nabi Allah Daud, beliau makan dari hasil usahanya sendiri. Nah, wa qulu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila ayyul kasbi athyab qala 'amalu rajul bi yadihi wa kullu bay'in mamruh. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga ketika ditanya usaha apa yang terbaik, beliau menjawab, amalu rajul biyadi, seseorang ya bekerja, seseorang bekerja dengan tangannya, berusaha, wa kullu bay'in mabrur, dan setiap jual beli yang mendatangkan keberkahan. Nah, jadi ada keutamaan tersendiri ya bagi orang yang berwira swasta, wira usaha ya, mengembangkan sesuatu yang bermanfaat baginya, bahkan tidak menutup kemungkinan bermanfaat bagi yang lainnya, membuka peluang usaha bagi yang lainnya. Qala fal insanu ya'mal wa yatasabbab ya'khud bi asbabir rizqi hatta la yahtaju ilan nas. Maka seseorang hendaknya bekerja dengan mengambil sebab-sebab berusaha yang bisa mendatangkan rezeki sehingga ia tidak butuh kepada manusia. Ma'aqiyamihi bima aujaballahu minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wad da'wah ilallah, disertai dengan menegakkan apa yang Allah wajibkan dari amal ma'ruf nahi munkar, berdakwah kepada Allah, wal i'anah alal khair, membantu jalan-jalan kebaikan, wa fi'li ma yastati min anwa'il khair, serta menunaikan apa yang dimampui dari macam-macam kebaikan, fil bai wasyara ziraah al-gharas at-tijarah al-haddadah, dalam jual beli misalnya, dalam bercocok tanam al-gharas berkebun, at-tijarah berdagang, al-haddadah misalnya berusaha membuat golok atau apalah ya, menjadi pandai besi, nah, tukang besi dan semisal itu. Wa kana Daud alaihi salatu wassalam ya'kul min amali yadihi yasna'u dharu. Dan Nabi Daud alaihi salatu wassalam dulu beliau makan dari hasil kerjanya sendiri. Yasna ya ad-dharu. Beliau membuat baju besi. Ya, baju perang. Nah, memproduksi baju besi, baju perang. Ikhwati billah rahimakumullah, ya, itu uraian saya terkait dengan hadis yang ke-8. Selanjutnya hadis yang ke-9, yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Iyad bin Himar, innallaha ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta la yabki ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Ini isi hadis yang ke-9. Jadi Allah Ta'ala, kata Rasulullah, telah mewahyukan kepadaku agar kalian semuanya memiliki sikap atau sifat tawadhu, sehingga tidak ada seorang pun yang menzalimi saudaranya dan berbangga diri atas saudaranya. Qala fal wajibu 'alal mu'min an yatawadhu. Maka yang wajib bagi seorang mukmin, kata Syekh dalam penjelasannya, an yatawadhu, menampakkan sifat tawadhu. Fala yabghi, tidak menzalimi. Wala yata'adda ala ahadin, tidak melampaui batas dalam perlakuannya atau dalam ucapannya kepada seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk senantiasa menegakkan keadilan dan kebajikan. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan Allah juga melarang dari perbuatan keji, mungkar dan tindakan-tindakan zalim. Qala fal wajibu 'alal mu'min al-hadhar minal baghi wal dhulm. Maka yang wajib bagi seorang mukmin adalah hendaknya waspada dari tindakan kezaliman, melampaui batasan ya dalam tindakan, dalam ucapan, nah, kepada sesama. Ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mewahyukan untuk setiap mukmin memiliki sifat tawadhu. Ya. Karena dengan tawadhu, dengan rendah diri, ini akan membuat seorang mukmin mengerti akan kadar dirinya dan tidak akan melampaui batasan. Nah, tidak akan melampaui batasan, akan selalu mengalah demi kebaikan, ya, tidak selalu ingin menang atau bahkan berupaya mencari-cari, ya, alasan, mencari-cari hujah supaya menang, tidak kalah. Nah, ini semua bertolak belakang dengan yang namanya tawadhu. Qala wal hirs ala ada'il wajib wal 'adli fil umuri kulliha. Dan wajib bagi seorang mukmin juga bersungguh-sungguh untuk menunaikan yang wajib dan adil dalam segala urusan. Nah, yaqulullahu 'azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, kulluhum khuliqu min dhakarin wa untha, limadha yabghi, limadha yafkhar, limadha yatakabbar. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita, lalu kami jadikan kalian, kata Allah, syu'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Semuanya, kata saya, diciptakan dari jenis laki-laki dan wanita. Ada jenis laki-laki, ada jenis wanita. ya. Limadza yabghi? Lalu untuk alasan apa ya seseorang mendzalimi? Limadza yafkhar? Untuk alasan apa seseorang berbangga diri? Limadza yatakabbar? Dan mengapa, karena alasan apa ya yatakabbar, menyombongkan dirinya? Nah, kita diciptakan itu hanya dua jenis, imma laki-laki wa imma perempuan. Ya, dan tidak ada hal yang patut untuk kita banggakan dalam hal ini. Ya, jika kita diciptakan sebagai laki-laki, maka banyak sekali kaum laki-laki yang diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, qala fal wajibu at-tawadhu wa adamul baghi wa adamut takabbur wa an ya'rif annahu dha'if min nutfatin min ma'in mahin. Maka yang wajib adalah tawadhu, rendah diri. Tidak menzalimi, tidak sombong. Dan hendaknya mengetahui bahwa setiap orang atau setiap kita dha'if, lemah. Min nutfatin min ma'in mahin, diciptakan dari ya nutfah mani min ma'in mahin, yang merupakan air yang hina. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, kata Allah, bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Hatta law ruziqa malu qarun fal amru sahl, sekalipun ada yang diberi rezeki harta seperti Qarun misalnya, fal amru sahrun, maka persoalannya tetap sepele. Nah, artinya kita harus ingat asal mula kita diciptakan. Apapun yang kita miliki itu sepele saja, ya, sesuatu yang sederhana. Nah, bukan hal yang patut untuk kemudian kita banggakan, karena kita semuanya sebagai manusia, ya, itu sama-sama diciptakan dari air yang hina. Nah, fal wajib alaihi alla yafkhar 'alan nas, maka yang wajib bagi seseorang adalah tidak berbangga diri di hadapan manusia. Wa alla yatakabbar, dan tidak menyombongkan dirinya. La bi malin wala bi ilmin wala bi quwwati jismin wala bi ghairi dzalika. Tidak dengan harta, dengan ilmu, tidak pula dengan kekuatan tubuh, ya. Tidak pula dengan selain itu. Bal alaihi at-tawadhu, namun hendaknya dia tawadhu. Inna allaha awha ilayya an tawadhu. Sungguhnya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Agar tidak saling berbangga diri, saling mendzalimi, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling takwa di antara kalian di sisi Allah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling kuat tubuhnya. Ya. Banyaknya harta ini tidak akan lama, enggak abadi. Ya, suatu saat harta itu akan habis, ya. Ilmu juga sama, banyaknya ilmu bukan menjadi satu pertanda di mana seseorang itu, ya, lebih kedudukannya di atas orang lain sehingga berbangga diri karenanya. Demikian juga kekuatan tubuh, ya. Kekuatan tubuh juga hanya sementara, karena semuanya pada dasarnya akan menjadi lemah. Nah, qala wa min wajibil mu'min ar-raddu an irdi akhihi. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya, yang ke-10 dari hadis Abu Darda, ya, tentang membela kehormatan sesama. Nah, disebutkan dalam hadis itu, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dalam keadaan ia tidak tahu, maka Allah akan menolak dari wajahnya, menghalangi dari wajahnya ancaman api neraka pada hari kiamat. Kata Syekh dalam uraiannya, wa min wajibil mu'min, termasuk juga kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah ar-radd an 'irdi akhih, membela kehormatan saudaranya. Idza ra'a man yatakallam an 'irdi akhih radda anhu. Kalau dia melihat ada seseorang yang berbicara tentang kehormatan saudaranya, maka hendaknya dia membantahnya, membelanya. Ya. Membela saudaranya. Yaqul dengan mengatakan ittaqillah ya fulan, bertakwalah engkau kepada Allah wahai fulan. Utruk angkal kalam fi a'radin nas. Tinggalkan pembicaraanmu tentang kehormatan-kehormatan manusia. Khafillah. Takutlah engkau kepada Allah. Raqibillah. Hendaknya engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radda an irdi akhih bil ghaib raddallahu an wajhihi annar yaumal qiyam. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu, maka Allah akan menahan dari wajahnya api neraka pada hari kiamat. Nah, ini keutamaan membela kehormatan saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu kalau kita membela kehormatannya. Nah, maka Allah akan menahan ya dari wajahnya api neraka pada hari kiamat. Inilah seharusnya seorang mukmin, ya, karena saudaranya adalah bagian dari dirinya, bukan siapa-siapa. Oleh karenanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Nabi juga mengatakan al-mu'min lil-mu'min kalbunyan kaljasadil wahid, seperti sebuah bangunan, seperti satu tubuh, dan seterusnya. Nah, maka sebagai salah satu dari perwujudan itu semua adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tentang pentingnya membela, menjaga kehormatan saudara kita. Nah, bagaimana mungkin kehormatan kita akan terjaga bila kita tidak menjaga dengan baik kehormatan saudara kita? Saat kita tidak peduli, tidak mau menjaga kehormatan saudara kita, maka kehormatan kita pun tidak akan terjaga lagi. Fa idza ra'aita man yatakallam fi a'radin nas fansahu. Kalau engkau, kata Syekh, melihat ada orang yang berbicara tentang kehormatan manusia, nasihati dia. Jangan dibiarkan, karena itu sebuah kesalahan, itu sebuah kekeliruan, ya. Itu sebuah kesalahan, itu sebuah kekeliruan, apapun alasannya. Nah. Taqulu lahu ittaqillah. Katakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah. Hadza la yajuz laka. Ini tidak boleh kamu lakukan. Ishtagil binafsik. Sibuklah dengan dirimu sendiri. Hasib nafsak. Introspeksi. Ya, periksa dirimu. Wala tashtagil bi'a'radin nas. Dan jangan sampai engkau sibuk dengan kehormatan, membicarakan kehormatan-kehormatan manusia. Nah, jadi kalau soal kehormatan, beda dengan menasehati. Nasehat adalah hal yang perlu, karena tidak ada seorang pun yang selamat dari sebuah kesalahan. Tapi nasihat itu disampaikan secara baik, langsung ya, kepada orang yang melakukan kesalahan. Tidak kemudian diumbar, ya. Tidak kemudian diumbar, tidak kemudian disebarluaskan. Nah, tanpa ditegakkan nasihat kepada yang bersangkutan. Ini sebuah kekeliruan, ya. Dan kalau sudah seperti ini, maka masuk bagian menyebarkan, berbicara tentang sebuah kehormatan. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Nah. Hadza huwa wajibul mu'min, ad-difa' an akhihi. Inilah kewajiban seorang mukmin membela kehormatan saudaranya. Ya, membela kehormatan saudaranya, dan ini bukti cinta. Bukti cinta seorang mukmin terhadap saudaranya. Kalau ada saudara kita yang dibicarakan, yang dijelek-jelekan, ya, yang dijatuhkan kehormatannya tanpa ada sebab yang jelas, tanpa ada hujah, tanpa ada burhan, maka kita harus merasa cemburu. Wajib bangkit untuk apa? Membelanya. Hadza huwa wajibul mu'min, kata Syekh. Ad-difa' an akhihi. Inilah kewajiban seorang mukmin membela saudaranya. Wa ta'awun ma'a akhihi fil khair. Dan bekerja sama dengan saudaranya dalam kebaikan. Wa fi tarki syarr, dan dalam meninggalkan segala macam bentuk kejelekan. Fal muslimuna ikhwah. Sebab kaum muslimin itu pada dasarnya adalah saudara. Mithluma qala ta'ala, persis seperti yang Allah firmankan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Kaum mukminin, golongan laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah teman, wali, penolong bagi sebagian yang lainnya. Jadi kita harus menjadi penolong bagi saudara kita. Nah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari segala hal yang mungkar. Nah, wa yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsih. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Wa yaqulu, dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang mukmin, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakdhibuhu. Tidak mendoliminya, tidak merendahkannya, tidak mendustainya, wa la yakhdhuluhu, dan tidak membiarkannya saat ia membutuhkan pertolongan. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, kata beliau. Nah, wa asyara ila sadrihi, yakni al-qalb, sambil berisyarat ke dadanya. Yang dimaksud oleh beliau adalah hati. Thalath marrat, tiga kali. Kullul muslim alal muslimi haram. Jadi beliau mengatakan takwa di sini sambil mengarah berisyarat ke dadanya. Yang dimaksud adalah hati. Beliau mengatakan seperti itu sampai tiga kali. Kullul muslim alal muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darahnya haram untuk ditumpahkan tanpa sebab yang jelas. Kemudian hartanya haram untuk dirampas, ya. Dan kehormatannya juga haram untuk dilanggar dan dijatuhkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan udah ada beberapa pertanyaan, namun insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.